Senang, senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu. Wesa angen-angen, we bakal dadi jodohku. Wesa angen-angen, koe dadi pilihanku.